ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله رب العالمين Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu banyak kepada kita. Salam dan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasul panutan kita, uswatun hasanah, yang telah mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita adalah adab dan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang sangat agung, akhlaknya yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu berada di atas akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Insyaallah taala, di kesempatan kita kali ini kita akan membaca satu kitab yang sangat agung, kitab yang sangat mulia, berisi akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kitab ini sekali lagi dinamakan dengan Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Kenapa? karena Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjadikan kitab ini kitab yang berdiri sendiri, tidak termasuk dalam kitab adab yang ada dalam sahihnya. Karena dalam sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari punya bab khusus dalam sahih Bukhari, Kitabul Adab, bab tentang adab dan akhlak dalam sahih Bukhari, ada tersendiri. Kitab ini bukan bahagian dari hal tersebut, sehingga dinamakan Al-Adabul Mufrad. Beliau menulis kitab ini untuk menjelaskan adab-adab syariah dan akhlak agama ini, agama Islam. Pembahasan tentang adab, tentang akhlak adalah pembahasan yang sangat diperhatikan oleh ahlul ilm dari dahulu sampai hari ini. Sehingga di kalangan ahlul ilm banyak yang menulis tentang adab dan akhlak. Ada yang menulis dengan panjang tulisannya, ada yang ringkas, ada yang menulis dalam bentuk syair dan yang selainnya. Jadi pembahasan tentang adab, akhlak adalah pembahasan yang sangat penting. Sekali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhlak yang sangat agung. Apa itu al-adab? Disebutkan oleh sebagian ulama kita, adab itu adalah akhlak yang ada pada manusia yang menjadikan dia berbuat dan berkata dengan hal-hal yang terpuji. Karena itu dikatakan kalimat adab, al-adabu isti'malu ma yuhmadu minal aqwali wal a'mal. Jadi kalau orang yang beradab menggunakan ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang terpuji, dan juga waqila isti'malu makarimil akhlaki fi ta'amulatil insan, menggunakan akhlak-akhlak yang mulia dalam bermuamalah dengan manusia. Itulah orang yang beradab. Jadi, dikatakan beradab, dikatakan adab, kalau hal itu adalah hal yang terpuji. Al-adab, itu ada 3 jenis. Yang pertama, adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, adab kepada sesama manusia. Dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya al-haya, malu untuk berbuat dosa, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa muraqabah, merasakan pengawasan, penglihatan, pendengaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Senantiasa taat kepada perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Itu adab kepada Allah. Maka kalau ada orang yang tidak punya rasa malu berbuat sekehendak hatinya, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, berarti dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim terhadap apa yang dipermasalahkan. Menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Tidak menjadikan atau tidak mendahulukan ucapan orang lain mendahului ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kepada, di antara adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adab kepada manusia, bergaul dengan mereka, dengan manusia dengan baik, sesuai dengan kedudukan mereka. Tentunya berbeda bagaimana adab kita kepada penguasa dibandingkan adab kita kepada rakyat biasa. Berbeda adab kita kepada orang tua dengan adab kita kepada saudara kita. Jadi adab diserahkan, disesuaikan dengan kedudukan, dengan siapa kita bermuamalah. Dan ini seluruhnya diatur di dalam syariat kita. Jadi sesuai dengan kedudukan manusia, siapa yang paling pantas kita beradab dengannya. Karena itu penulis di sini nanti, yang pertama beliau bawakan adalah tentang birrul walidain, bagaimana beradab kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena merekalah manusia setelah, karena mereka adalah manusia yang paling berhak untuk kita memperbaiki adab kepadanya. Dan juga adab sebenarnya masuk juga adab terhadap syariat-syariat. Ada adab ketika sholat, adab ketika berwudu, adab penuntut ilmu, dan yang lain. Penulis rahimahullahu ta'ala, beliau akan sebutkan hal tersebut dalam kitab beliau ini. Disebutkan oleh sebagian ulama kita bahwa adab, jadi orang yang punya adab itu adalah alamat kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi alamat kebaikan, kebahagiaan untuk manusia dilihat adabnya. Itu di antara tandanya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, adnakum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat dariku kedudukannya pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Riwayat juga disebutkan, innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya perkara-perkara yang paling banyak, yang paling berat timbangannya nanti di hari kemudian, yang paling banyak menjadi sebab orang masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka siapa yang diberi taufik untuk mengenal adab-adab yang baik dan diberi taufik untuk mengamalkannya di dalam kehidupan, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang besar. Lihat, siapa yang diberi taufik untuk mengenal adab-adab yang baik dan diberi taufik untuk mengamalkannya di dalam kehidupan, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar. Jadi adab itu adalah perkara yang sangat penting untuk kita ketahui supaya kita bisa amalkan di dalam kehidupan. Kemudian sebelum kita memulai membaca kitab ini, ingin saya ingatkan diri saya dan kepada kita seluruhnya. Hendaknya yang hadir dalam majelis ini itu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mari kita memperbaiki niat kita. Memperbaiki niat kita menghadiri majelis ini. Ikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan wajah. Yang kedua, kita niatkan kita datang di tempat ini ingin mendengarkan, membaca kitab ini karena kita ingin mengenal adab-adab Islam. Kita ingin mengenal adab-adab Islam. Kemudian kita ingin mengangkat kebodohan dari diri kita. Terlalu banyak adab yang kita tidak ketahui. Kita ingin mengangkat kebodohan itu dari kita. Kemudian kita datang di tempat ini ingin mengenal adab Islam, mengangkat kebodohan, dan kita niatkan bahwa kita akan mengamalkannya di dalam kehidupan. Kemudian setelah itu kita juga niatkan untuk menyebarkan hal ini di tengah manusia. Jadi niatkan untuk mengangkat kebodohan. Kita ingin mengenal adab Islam. Kita ingin beradab dengan adab Islam. Dan kita ingin menyampaikan hal ini supaya manusia yang lainnya juga bisa beradab dengan adab yang Islam. Siapa yang memiliki niat-niat seperti ini, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Lihat, ketika kisah Wafdu Abdul Qais, rombongan Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan kamu, wahai Rasulullah, ada yang mengantara, yakni orang-orang kafir mudar. Dan kami tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan haram." Kemudian rombongan itu berkata, Abdul Qais, "Maka perintahkanlah kepada kami dengan perintah yang rinci, lihat, yang kami bisa sampaikan kepada orang-orang di belakang kami, dan kami bisa masuk surga dengan hal itu." Lihatlah niat dan tujuan sahabat. Dia datang ingin mengenal syariat Islam supaya dia bisa amalkan dalam kehidupannya, dan dia bisa ajarkan kepada manusia yang lainnya, dan dengan itu mereka mengharapkan masuk surga. Itu niatnya, bukan niat perkara dunia. Jadi ingin mengenal apa itu Islam, dia ingin amalkan dalam kehidupan, dia ingin sampaikan kepada orang yang lainnya, dan dengannya dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau orang mencari ilmu dengan niat yang benar, memperbaiki niatnya, ingin betul-betul belajar, ingin mengenal Islam, ingin mengangkat kebodohan dari dirinya, dan mengangkat kebodohan dari orang lain, maka itu adalah perkara yang sangat agung. Karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza saluhan niyyah." Ilmu itu tidak ada yang sebanding dengannya kalau benar niatnya. Qila wa ma salahuha? Maka beliau ditanya, bagaimana niatnya yang benar itu? Qala, beliau berkata, "Raful jahal an nafsika wa an ghairi." Kamu niatkan ketika belajar menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari dalam dirimu dan dari orang lain. Jadi perbaiki niat kita hadir dalam majelis. Niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Niatkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Niatkan karena ingin beramal. dan harapkan surga dengan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, pentingnya kita untuk senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita belajar, bagaimanapun kita menuntut ilmu, kita tidak akan mampu mendapatkannya. Kita tidak akan mampu mengamalkannya di dalam kehidupan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus banyak berdoa kepada Allah. Terkhusus misalnya dalam mempelajari adab. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membimbing kita untuk bisa beradab dengan adab yang benar. Bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Harus banyak berdoa. Ibadah, kesyukuran, zikir tidak akan benar, tidak akan baik kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus banyak, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, la tada'anna dubura kulli shalah an taqul, jangan kamu tinggalkan di bahagian akhir setiap solat untuk mengatakan, berdoa, Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah saya, bantu saya untuk bisa bersyukur kepadamu, atau untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan baik dalam beribadah kepadamu. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Dan juga datang dalam riwayat yang lain, Nabi katakan, man aroda ayyubali wa fid du'a, siapa yang ingin mendalam dalam doanya, kuat dalam doanya, senantiasa berdoa dengan Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu as-sahabah radhiyallahu taala anhum, mereka berkata, laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa la sumna, seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala kita tidak mendapatkan hidayah, kita tidak salat, kita tidak berpuasa. Jadi minta berdoa kepada Allah. Berkata Taus, seorang tabi'i jalil, beliau berkata, inna hadhil akhlaq wa haif. Apa itu wahaib? Hibah, pemberian. Wa inna allaha idha ahabba abdahu wahaba minha. Sesungguhnya akhlak ini adalah wahaib, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya, Allah akan berikan dari, diberi akhlak yang mulia. Tentu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk berakhlak, beradab dengan adab dan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita. Nabi banyak berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini illa an wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni illa an. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, kepada saya, petunjuk kepada akhlak yang paling baik, yang tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada aku kecuali hanya engkau. Dan palingkan dariku, palingkan dari saya akhlak-akhlak yang jelek. Tidak ada yang bisa menjauhkan saya dari akhlak yang jelek kecuali engkau. Tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang jelek dari kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjadikan bentuk tubuhku ini baik, maka jadikan pula baik akhlakku. Datang dalam riwayat yang lain, Nabi ucapkan doa ini ketika berada di depan cermin, bercermin. Tapi riwayat itu adalah riwayat yang lemah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari akhlak-akhlak yang mungkar. Dan juga berlindung kepada-Mu dari kemungkaran hawa nafsu, kejelekan hawa nafsu. Dan juga dari jeleknya penyakit. Singkatnya, kita harus bersungguh-sungguh mempelajari tentang adab. Kita harus bersungguh-sungguh mengamalkannya di dalam kehidupan. Kita harus bersungguh-sungguh mengajarkannya kepada orang lain. Dan kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terkumpul dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jizan. Bersungguh-sungguhlah kalian pada apa-apa yang bermanfaat untuk kalian. Dan banyak berdoa kepada Allah dan jangan pernah lemah. Ini sebagai muqaddimah, pendahuluan sebelum kita membaca kitab. Kita akan memulai membaca kitab ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberi taufik kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Berkata penulis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab beliau ini, kitab Al-Adabil Mufrad, Al-Adabul Mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Bab qawlihi taala, ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أخبرنا أبو نصر أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن حامد ابن هارون ابن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي قراءة عليه فأقر به. قدم علينا حجا في سفر سنة 70 و300. قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد ابن الجليل ابن خالد ابن حريث البخاري الكرماني الأبقسي البزار سنة 22 و300. قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الأحنف الجؤفي البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد ابن الأيزر أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. Sampai situ dulu. Berkata penulis rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memulai kitab ini dengan bab tentang akhlak adab syar'i kepada kedua orang tua. Beliau bawakan bab, kemudian bawakan ayat. Bab, kemudian ayat. Wawassayna al-insana, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi husna, dengan kedua orang tuanya supaya dia berbuat baik. Wawassayna. Apa makna wassayna? Ai amarnahu. Jadi di sini perintah. Wassayna itu maknanya amarnahu. Kami perintahkan kepada al-insan, kepada manusia. Dan di sini yang diperintahkan adalah husna. Kebaikan. Kebaikannya tidak dibatasi. Berarti seluruh bentuk kebaikan masuk padanya. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ayat yang semisal dengan ini berulang di dalam Al-Quran. Wassayna al-insana biwalidayhi ihsan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan anishkur li wa li walidayka. Berulang ayat di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa wawassainal ayat wawassainal insana biwalidayhi husna, ini yang hubungannya dengan kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Ibunya itu tidak setuju. Kalau beliau radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam Islam. Maka ibunya menyuruhnya untuk murtad, meninggalkan agama Islam. Berulang kali sang ibu memerintahkan kepada anaknya untuk meninggalkan agama Islam. Sampai-sampai ibunya bersumpah untuk tidak makan sampai sang anak Sa'ad bin Abi Waqqas mau meninggalkan Islam. Tapi apa ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya? Ya ummah, lau kanat laka mi'ata nafs, wahai ibuku, seandainya kamu memiliki 100 jiwa, wa kharajat nafsan nafsan, kemudian keluar jiwamu satu demi satu persatu keluar, saya tidak akan meninggalkan Islam. Dalam ayat disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibihuma fid dunya ma'rufa. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggalkan Islam. Ibunya dalam keadaan musyrik, tapi tetap diperintah untuk berbuat baik kepadanya. Dan juga dalam ayat wa in jahadaka, dan jika orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat kesyirikan, menyekutukan saya dengan sesuatu, maka jangan taati. Fala tuti'uhuma. Jangan taati mereka berdua dalam kesyirikan. Akan tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan keduanya di dunia dengan baik. Lihat ayat ini. Ulama kita menyebutkan, kalau yang musyrik saja, orang tua yang kafir, orang tua yang musyrik, kita masih diperintah untuk berbuat baik kepadanya, maka bagaimana lagi kalau orang tua kita itu muslim? Orang tua kita itu mukmin, maka lebih pantas lagi untuk kita berbuat baik kepadanya. Lebih wajib lagi untuk kita berbuat baik kepadanya. Yang kafir saja, yang musyrik, diperintah kepada kita berbuat baik kepadanya. Apalagi yang muslim, yang mukmin, yang masih sholat, lebih wajib lagi berbuat baik kepada. Jadi wassinal insana biwalidayhi husna. Kemudian dalam bab ini beliau membawakan hadis. Beliau berkata, rawi sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul. Aba Amr Asy-Syaibani berkata, haddatsana sahibu hadhihi dar. Telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Dan beliau berisyarat tangannya kepada ila dari Abdullah, kepada rumahnya Abdullah. Ada sedikit faedah disebutkan oleh sebagian ulama kita. Dari kalangan sahabat banyak yang bernama Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Terkenal Ibnu Mas'ud, terkenal Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin As. Banyak yang bernama Abdullah. Tapi ketika di tingkatan sahabat diitlakkan, disebutkan Abdullah, maka yang diinginkan di situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika di tingkatan sahabat disebutkan Abdullah, maka yang diinginkan di situ Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang lainnya pasti disebutkan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Ketika tidak disebutkan nama orang, tidak diikutkan nama orang tuanya, disebutkan saya secara mutlak seperti dalam riwayat ini. Wa auma abiyadihi ila dari Abdullah, maka yang diinginkan di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Qal, beliau berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allahi Azza wa Jal. Amalan apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jal? Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu, Ibnu Mas'ud berkata, tumma ayyu. Kemudian setelahnya ya, amalan apa lagi? Qala, tumma birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu. Kemudian saya berkata lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tummal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, haddatsani bihinna. Telah menceritakan kepadaku yang demikian itu. Nabi sampaikan kepada saya, walau istazattuhu, dan seandainya saya minta lagi, lazadani, sungguh Nabi akan tambah. Seandainya saya bilang lagi kepada Nabi, summa ayyu, Nabi pasti akan sebutkan lagi. Summa ayyu, pasti Nabi akan sebutkan lagi. Di sini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang afdalul a'mal. Amalan-amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dijawab oleh Nabi, Ibnu Mas'ud tambah, summa ayyu. Dijawab lagi, summa ayyu. Maka di sini disebutkan oleh ulama kita. Di sini ada pelajaran. Hirsus sahaba ala ma'rifati tafadulil amali wal fadli minha wal muqaddam minha. Besarnya semangat para sahabat untuk mengenal, untuk mengilmui perbedaan-perbedaan amalan. Mana yang paling utama dari, mana yang paling harus didahulukan. Dan akan datang hadis-hadis setelahnya. Riwayat-riwayat yang lainnya menunjukkan tentang hal ini. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW bertanya tentang hal ini. Ayyul amali afdol. Akan datang. Amalan apa yang paling utama? Dan juga datang sebagian riwayat Nabi SAW yang langsung sampaikan kepada para sahabat. Tanpa ada pertanyaan dari sahabat, Nabi sampaikan hal tersebut. Nabi sampaikan hal tersebut. Jadi sini, besarnya semangat para sahabat untuk mengenal amalan-amalan yang utama. Dan juga di sini terkandung pelajaran. Kita ketahui bersama, sahabat itu bukan sekedar ingin mengilmui, tapi mereka ingin beramal. Maka di sini menunjukkan bahwa sahabat itu sangat besar semangatnya untuk melaksanakan, mengamalkan amalan-amalan yang terbaiknya. Sehingga beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang paling dicintai? Karena itu yang mereka ingin dahulukan, itu yang mereka ingin amalkan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya demikian keadaannya. Mereka ingin senantiasa melakukan amalan-amalan yang terbaik. Dan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara doa beliau, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, saya minta kepadamu kecintaan dan kecintaan orang yang engkau cintai dan kecintaan orang yang cinta kepadamu dan cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan kepada kecintaan. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa cabang-cabang keimanan itu bertingkat-tingkat. Amalan-amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih utama, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Dan yang juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'ina syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul ada anit tariq. Iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya adalah membuang duri dari jalan. Jadi, bertingkat-tingkat amalan tersebut. Tidak satu tingkatan. Seperti juga dalam hadis ini. Ayyul amali ahabba ilallah. Disebutkan. Salatu ala waktiha. Tumma ayu. Disebutkan birrul walidain. Tumma ayu al-jihadu fisabil. Kemudian, setelah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab. Yang pertama, qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat pada waktunya itu keutamaannya sangat besar. Innas-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat terhadap orang mukmin itu telah ditentukan waktunya. Sebuah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan sholat. Jadi banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan sholat, tentang hal ini. Sholat tepat pada waktunya. Dan ini sering kita dengar. Bagaimana keutamaan sholat tersebut. Kemudian setelah itu Ibnu Mas'ud berkata ketika sudah diingatkan, sampaikan oleh Nabi. As-salatu ala waktiha, Ibnu Mas'ud berkata, summa ayyu. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini asy-syahid. Ini yang menjadi sisi pendalilan. Ini yang menjadi sisi pendalilan penulis. Birrul walidain. Setelah sholat. Sholat itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah hak Allah, diikutkan hak kedua orang tua. Ini banyak. Sekali lagi banyak di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengikutkan. Setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala, diikutkan hak kedua orang. Sebagaimana juga dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Sebutkan dulu hak Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian hak kedua orang. Tsumma ayyu. Kemudian apalagi? Birrul walid. Berbuat baik kepada kedua orang. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, tsumma ayyu. Kemudian yang mana lagi? Nabi mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah subhanahu. Lihat birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah. Karena itu sebagian ulama kita mempersyarat orang yang ingin berjihad di jalan Allah itu dipersyaratkan izin dari kedua orang, hak mereka lebih didahulukan. Hak mereka lebih didahulukan. Birrul walidain. Kemudian di sini al-jihadu fi sabilillah. Fi sabilillah di sini tambih, peringatan pentingnya keikhlasan. Berjihad ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga disebutkan oleh Nabi. As-salatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Kemudian berkata Ibnu Mas'ud, haddatsani bihinna. Nabi ceritakan ini semua kepadaku. Dan seandainya saya minta untuk tambah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan tambah kepadaku. Di sini ulama mengambil istimbah pelajaran penting. Pentingnya berlemah lembut kepada ulama. Pentingnya berlemah lembut kepada ulama. Karena datang dalam riwayat yang lain, itu dijelaskan. Dalam riwayat Muslim, Ibnu Mas'ud berkata, "Fama taraktu anistazadani illa ir'aan alaihi ay rifqan." Jadi saya tidak meninggalkan, Ibnu Mas'ud berkata, saya tidak meninggalkan minta tambah, kecuali ir'aan alaihi. Apa makna ir'aan? Disebutkan rifqan. Karena lemah lembut kepada beliau. Di sini pentingnya berlemah lembut kepada ulama. Artinya, ada sebagian orang, ada sebagian penuntut ilmu, kadang memaksa gurunya untuk memberikan pelajaran. Tidak memperhatikan keadaan gurunya. Mungkin gurunya lagi sakit, mungkin gurunya lagi letih, dan yang lain. Kadang memaksa gurunya, tidak memperhatikan keadaan gurunya. Ini bukan adab penuntut ilmu. Di sini disebutkan oleh ulama kita bagaimana adab sahabat dalam menuntut ilmu. Menjaga keadaan gurunya. Menjaga dan melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud berkata, kalau saya minta pasti Nabi beri. Tapi saya tinggalkan untuk meminta ir'aan alaihi sebagai bentuk kelemah lembutan kepadanya. Menjaga keadaannya. Lihat istimbatnya ulama dalam hal ini. Sebagian mereka mengatakan di sini adab sahabat dalam menuntut ilmu. Dan ini juga sering kita alami. Ketika datang ulama kepada kita atau guru-guru kita, kadang tidak diberikan waktu istirahat untuk mereka. Kita inginnya setiap waktu mereka memberikan pelajaran. Ini bukan adab. Ini bukan adab penuntut ilmu. Lihat sahabat. Lihat Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, kalau saya minta pasti Nabi beri. Tapi saya tinggalkan ir'aan alaihi. Dan di sini juga disebutkan adab bertanya. Bagaimana adab Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga sebutkan lagi hirsus sahabat. Semangat sahabat untuk senantiasa berlomba dan terdepan mendapatkan kebaikan. Ini hadis yang pertama yang beliau bawakan. Kemudian yang kedua, berkata penulis rahimahullah taala, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la ibnu Atha an abihi an Abdullah ibnu Umar qala ridha rabbi fi ridha alwalidain wa sukhtu rabbi fi sukhti alwalidain. Dari sahabat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, ridha Rabbi, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, ridhonya Ar-Rabb, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, itu pada ridha kedua orang tua. Dan murkahnya Allah subhanahu wa ta'ala, murkahnya Ar-Rabb, itu pada murka kedua orang tua. Di sini lihat, digabungkan lagi. Antara hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak kedua orang tua. Antara hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak kedua orang tua. Dan di sini Nabi disebutkan. Di sini disebutkan bahwa riwayat ini, sebagian ulama kita menyebutkan riwayat ini, riwayat yang hasan secara mauquf dan sahih secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu pada keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah Subhanahu wa taala pada murkanya kedua orang tua. Sehingga besarnya kedudukan kedua orang tua. Tentunya selama yang mereka perintahkan adalah perkara yang ma'ruf, tidak bertentangan dengan syariat, tidak melanggar syariat, maka kita harus untuk mendengarnya. Kita harus mendengar. Tentunya sesuai dengan batasan-batasan yang telah diatur di dalam syariat. Al-Muhim hadis ini memberikan gambaran, pelajaran besarnya hak kedua orang tua. Besarnya hak kedua orang tua. Disebutkan ridho. Ar-ridho itu maknanya tarkul mukhalafah. Meninggalkan untuk menyelisih. Dan mengikuti perintah. Apa yang diridainya. Jadi kalau kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mau menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyelisihi perintahnya. Kita harus senantiasa melaksanakan perintahnya. Meninggalkan larangannya. Maka kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya adalah mencari keridhaan orang tua. Itu di antara sebabnya. Dua hadis dari riwayat dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Bab wa wassainal insana biwalidayhi ihsan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya, babu birril bab berbuat baik kepada ibu. Berkata penulis rahimahullahu taala, haddatsana Abu Asim an Bahz ibni Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abar qala ummuk qultu man abar qala ummuk qultu man abar qala ummuk qultu man abar qala abak tsummal aqrab fal aqrab. Dari Bahz ibni Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, ya Rasulullah, man abar, siapa yang saya harus berbuat baik kepadanya? Dia berkata, ibumu. Dia bertanya lagi, siapa yang saya harus berbuat baik kepadanya? Nabi menjawab, ibumu. Diulangi sampai 3 kali. Siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya? Ibumu. Siapa yang saya harus berbuat baik kepadanya? Baru Nabi katakan, ayahmu. Kemudian yang paling dekat, kemudian yang paling dekat. Sini, babu birril Bab, kalau kita perhatikan, bab kebaikan ibu. Takdirnya di sini, babu birrul walad ummahu. Bab berbuat baiknya seorang anak kepada ibunya. Lihat dalam hadis ini. Semakna dengan apa yang sebelumnya. Hadis Ibnu Mas'ud. Apa itu? Hirsus sahabah. Semangat sahabat. Untuk menjaga amalan-amalan mereka. Amalan-amalan yang utama. Berapa hadis berlalu. Selalu tentang kebaikan. Kebaikan untuk akhirat yang ditanya. Hirsus sahabat. Untuk kehidupan akhiratnya. untuk menjaga amalan-amalan kebaikannya. Man abar. Di sini Nabi menyebutkan ibu tiga kali. Kemudian yang keempatnya baru disebutkan ayah. Maka ini menunjukkan bahwa ibu itu mempunyai tambahan hak dibandingkan ayah. Hak untuk berbuat baik kepadanya. Dibandingkan ayah dan selainnya. Disebutkan, Nabi menyebutkan tiga kali untuk ibu. Man abar umma. Man abar umma. Man abar umma. Man abar abar. Dan ini hak tambahan bagi seorang ibu. Kenapa? Karena memang ada keadaan-keadaan yang dialami oleh seorang ibu itu tidak dialami oleh ayah dan yang selainnya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Lihat. Ketika ada perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian setelah itu Allah sebutkan kebaikan, maka yang disebutkan kebaikannya kebaikan ibu, pekerjaannya ibu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa wassainal insana biwalidayhi ihsan, dan kami wasiatkan. Apa makna wasiat? Perintah. Amar kepada manusia terhadap kedua orang tuanya ihsan, hendaknya dia berbuat baik. Kemudian setelah itu disebutkan kebaikan pekerjaan orang tua. Siapa yang disebutkan? Ibu. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ini tiga hal yang dialami oleh seorang ibu tidak dialami oleh ayah dan yang selainnya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah. Jadi yang mengandung sang ibu dan melahirkannya dalam keadaan susah dan menyusuinya. Ini seluruhnya pekerjaan ibu. Dan juga di ayat yang lain, wa wassainal insana biwalidayhi ihsan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu amaini. Diwasiatkan perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya langsung pekerjaan ibu disebutkan. Padahal awalnya kan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi yang disebutkan kebaikan ibu. Pekerjaannya sang ibu. Ibunya mengandungnya dalam keadaan susah. Melahirkannya dalam keadaan susah. Dan disusui selama 2 tahun. Jadi memang 3. Karena itu munasabah. Nabi SAW sebutkan ibu dulu 3 kali. Baru setelah itu ayah. Karena ini 3 pekerjaan. Yang mengandung, yang melahirkan, dan yang menyusui. Itu pekerjaannya sang ibu. Dan dalam ayat ini, 2 ayat yang kita sebutkan tadi tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian disebutkan kebaikan kedua orang tua. Disebutkan oleh ulama kita di sini ada peringatan penting. Dalam bab berbuat baik. Yakni hendaknya kita mengingat kebaikan orang lain kepada kita. Terkhusus kebaikan kedua orang tua. Lebih lagi terkhusus kebaikan sang ibu. Senantiasa ingat. Kebaikan mereka. Dan ini akan membantu kita berbuat baik atau membalas kebaikan mereka. Kalau orang tua kita mungkin marah kepada kita, maka ingat kebaikannya. Ingat kebaikan-kebaikan mereka. yang disebutkan. Bab yang sangat penting. Ingat senantiasa kebaikan-kebaikan mereka. Lihat sang ibu, dia mengandung, melahirkan, menyusui. Itu mereka lebih didahulukan. Lil'um tiga kali. Kemudian baru setelah itu disebutkan al-ab. Ayah. Kemudian setelahnya berkata penulis rahimahullahu taala. Jadi hadis tadi menunjukkan bagaimana sesuai dengan bab kewajiban berbuat baik kepada ibu. Disebutkan haknya tiga kali, baru yang keempat hak bapa. Berkata penulis rahimahullahu taala, haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Katsir qala akhbarani Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu atahu rajulun faqal khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu faqirtu 'alayha faqataltuha fahalli min tauba qala ummuka hayya qala la qala tub ila Allah azza wa jalla wa taqarraba ilayhi mastata'ta fadahabat fasa'alat ibna abbasin lima sa'altahu an hayati ummihi faqala inni la a'lamu amalan aqarraba ila Allah azza wa jalla min birril walida. Ini hadis, ini asar dari Ibn Abbas, dari Atha bin Yasar, dari Ibn Abbas, bahwasanya seorang lelaki datang kepada Ibn Abbas. Faqala, laki-laki itu berkata, saya menkhitbah, melamar seorang perempuan. Tapi dia tidak mau. Dia tidak mau menikah denganku. Kemudian datang laki-laki lain selainku, melamarnya, mengkhitbahnya. Maka dia pun ingin, dia senang untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Faghirtu. Laki-laki ini berkata, maka saya pun cemburu. Cemburu atasnya, dan saya membunuhnya. Jadi laki-laki ini membunuh perempuan tersebut. Fahalli min taubat, dia berkata kepada Ibn Abbas, apakah masih ada taubat untukku? Apa ucapan Ibn Abbas? Ummuka hayya? Apakah ibumu masih hidup? Qala la. Dia menjawab tidak. Maka Ibn Abbas berkata, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya semampu kamu. Mendekatkan diri kepada Allah. Tobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Fadahabat. Fadahabtu. Berkata. Atau. Maka saya pun pergi. Fasa'altu Ibn Abbas. Dan saya bertanya kepada Ibn Abbas. Lima sa'altahu an hayati ummihi. Kenapa kamu bertanya tentang kehidupan ibunya? Apakah ibu masih hidup tadi? Laki-laki itu berkata. Ketika bertanya apakah masih ada taubat untuk saya, Ibn Abbas berkata kepadanya, apakah ibu masih hidup? Nah, ini yang menjadi muskilah bagi Atha bin Yasar. Sehingga dia bertanya kepada Ibn Abbas, kenapa kamu tanya tentang kehidupan ibunya? Maka Ibn Abbas berkata, saya tidak mengetahui. Lihat takbir Ibn Abbas, la a'lamu. Ibn Abbas takbirnya. Dan ini ada pelajaran di dalam. Saya tidak mengetahui ada satu amalan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla dibandingkan birrul walidah, berbuat baik kepada ibu. Dibandingkan berbuat baik kepada ibu. Ini atsar dari Ibn Abbas menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada ibu. Menunjukkan berbuat baik berbuat baik kepada ibu. Keutamaannya sangat besar. Lihat ketika laki-laki ini datang. Bertanya tentang taubat. Bertanya tentang taubat. Masih ada taubat untuk saya? Ibnu Abbas tidak langsung mengatakan ada taubat untuk. Dia tanyakan dulu tentang kehidupan ibu. Karena beliau tahu. Berbuat baik kepada ibu adalah sebuah amalan yang sangat agung. Kemudian di sini juga ada pelajaran. Bahayanya cemburu yang tidak dibangun di atas syariat. Kecemburuan yang tidak dibangun di atas syariat. Sampai menyebabkan dia membunuh seseorang. Karena cemburunya tidak dibangun di atas syariat. Ini bahayanya. Dia berkata, "Fakirtu, saya cemburu." Dia menerima lamaran orang lain dan dia tidak menerima lamaranku. Akhirnya dia bunuh perempuan tersebut. Karena itu, hendaknya kecemburuan itu dibangun di atas syariat. Dibangun di atas syariat. Banyak orang keluar dari aturan-aturan syariat, aturan-aturan Islam. Kenapa? Karena kecemburuannya tidak dibangun di atas syariat. Kemudian, pertanyaan orang ini. Fahalli min taubah? Apakah masih ada taubat untuk? Sini, Ibnu Abbas memberikan arah. Tanya dulu tentang ibunya. Kemudian disuruh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini pelajaran. Jangan kita pernah mau berputus asa. Jangan pernah mau berputus asa. Dan di sini juga hendaknya seorang itu banyak bertanya kepada ahlul ilm. Kepada orang-orang yang berilmu. Lihat hadis-hadis sebelumnya. Bagaimana sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayul amal ahabbu ila Allah? Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man abar? Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang berlaku dari dulu, dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Selalu ahlul ilmi yang didahulukan. Sampai di kalangan sahabat sendiri, kalangan para sahabat. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya satu permasalahan. Beliau berkata, jangan kamu bertanya kepada aku padahal orang yang di sana itu masih ada. Artinya Abdullah bin Mas'ud masih ada hidup, jangan dulu bertanya kepada aku. Tanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini syariat. Untuk senantiasa bertanya kepada ahlul ilm. Kita masih ingat kisah orang yang membunuh 99 jiwa. Pertama dia bertanya kepada ahli ibadah. Sibuk dalam ibadah, kurang faqih, kurang mempunyai ilmu agama. Ditanya, masih ada taubat untukku? Jadi pembunuh 99 jiwa bertanya, masih ada taubat untukku? Dia mengatakan, tidak ada taubat bagimu. Putus asa. Dia cukupkan 100. Dia bunuh orang itu. Lihat bahayanya, ketika berfatwa tanpa ilmu, bisa menjadikan jiwa melayang. Kemudian setelah itu dia mendatangi orang yang berilmu. Dia tanya, saya telah masih ada taubat untukku? Masih ada taubat untuk. Di sini juga ada pelajaran, ahlul ilmi itu jangan menjadikan orang berputus asa. Harus senantiasa memberi semangat kepadanya. Jadi Ibnu Abbas memberikan arahan. Ditanyakan tentang ibu. Keutamaan berbuat baik kepada kedua orang. Jadi Atha' bin Yasar berkata kepada Ibnu Abbas, kenapa kamu bertanya tentang ibunya? Ibnu Abbas berkata, saya tidak mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berbuat baik kepada ibu. Kemudian di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika dia tanya, ibumu masih hidup? Dia berkata, tidak. bagi Ibnu Abbas memberikan arahan cara bertobat yang benar. Tub ilallah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa taqarrab ilaihi mastata'ta, kamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kamu. Di sini ada penjelasan tentang jalan yang benar yang ditempuh dalam taubat, yang padanya harus terpenuhi dua. Pertama, taubat. Taubatnya harus taubat yang benar, yang terpenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat taubat, pertama harus ikhlas. Yang kedua, harus menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga, bersegera meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, harus punya azm, punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang kelima, kalau hubungannya dengan hak Adam, maka harus dikembalikan hak tersebut. Ini yang pertama harus diperhatikan, tobat yang benar. Harus terpenuhi hal yang ini. Kemudian yang kedua, perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang bertobat, dia harus memperbanyak melakukan kebaikan. Dia harus memperbanyak melakukan kebaikan. Lihat Ibn Abbas. Tub ilallahi azza wa jal, bertobat kepada Allah azza wa jalla, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan mendekatkan dirilah kepadanya semampu kamu. Mendekatkan diri kepadanya semampu kamu. Kenapa? Karena kebaikan itu menghapus kejelekan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Dan juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, "Watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha." Ikutilah perbuatan jelek itu dengan kebaikan. Maka justru sungguh kebaikan itu akan menghapus kejelekan tersebut. Kemudian di sini, takbir Ibnu Abbas ketika ditanya, "Lima sa'al tahu an hayati ummi?" Kenapa kamu bertanya tentang kehidupan ibunya, masih hidup atau tidak? Maka Ibnu Abbas berkata, "Inni la a'lamu." Sungguhnya saya tidak mengetahui. Jadi nisbatkan kepada dirinya. Di sini kehati-hatian para salaf di dalam berucap. Beliau mengatakan, beliau tidak mengatakan la amalan aqrabu ilallah. Tidak ada amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Beliau tidak mengatakan demikian, tapi beliau mengatakan menisbahkan kepada ilmu. Yang saya tahu, tidak ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan birru, berbuat baik kepada ibu. Itu ta'bir ulama salaf. Memperhatikan ucapan-ucapan mereka. Memperhatikan ta'birnya. Berbeda dengan kita. Ditanya tentang satu hukum, kita sering menjawab, permasalahan itu tidak ada hadis yang menjelaskannya. Langsung saja kita ucapkan, tidak ada hadis yang menjelaskannya. Padahal mungkin ada hadis. Mungkin hadis yang lemah atau yang lainnya. Dia langsung memponis, tidak ada hadis yang menjelaskannya. Kalau salaf tidak. Ibnu Abbas lihat ucapannya, la a'lam. Yang saya tidak tahu. Saya tidak tahu ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan birrul um. Jadi harusnya kita kepada, saya tidak tahu ada, apakah ada hadis yang menjelaskan tentang hukum itu. Atau kita mengatakan, sepanjang yang saya ketahui, sesuai dengan batasnya ilmu saya, tidak ada hadis tentang hal itu. Jadi kalau ada, ya mungkin ilmunya orang lain. Kita disebabkan kepada pengetahuan. Kita disebabkan kepada pengetahuan. Jadi di sini, besarnya keutamaan berbuat baik kepada ibu. Sampai-sampai Ibnu Abbas, itu dulu yang pertama. Seandainya masih ada ibunya, mungkin diperintahkan berbuat baik kepada ibu. Hal itu akan menutupi kesalahan. Dan semisal dengan ini, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau tentang perempuan yang pernah mendatangi tukang sihir. Perempuan yang pernah mendatangi tukang sihir. Kemudian setelah itu, mungkin dia mengingat bahwa hal itu adalah hal yang keliru. Dia datang ke negeri Madinah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Maka dia pun menangis. Kemudian disebutkan dalam riwayat, kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Jadi pelaku sihir. Dalam kisah disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga menanyakan tentang ibunya untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan sihir yang pernah dia lakukan. Maka sekali lagi hal ini menunjukkan betapa besarnya hak ibu, 3 kali lipat dibandingkan hak ayah. 3 kali lipat dibandingkan hak ayah. Kemudian penulis berkata, haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya ibnu Ayyub qala haddatsana Abu Zur'a an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an ata rajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni qala birra ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada ar-rabi'a faqala birra ummak thumma ada al-khamisa faqala birra abak. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, apa yang kamu perintahkan kepadaku? Nabi mengatakan, berbuat baik kepada ibu. Kemudian diulang lagi, Nabi mengatakan, berbuat baik kepada ibumu. Kemudian katakan lagi, berbuat baik kepada ibumu, sampai berbuat baik kepada ibumu. Yang keempat, kemudian tsumma adal khamisah, kemudian dia ulang yang kelima, faqal birra abad. Baru Nabi mengatakan, berbuat baik kepada bapak. Ini semisal dengan hadis yang sebelumnya. Ya, sekali lagi semua menunjuk betapa besarnya kedudukan ibu di atas kedudukan ayah dan yang selain. Ini 3 bab saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan insyaAllah ta'ala, lanjutan bab setelahnya, kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan setelah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya di dalam kehidupan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.